Ayo kita bawa pelihara agar sayangan mereka butuh perhatian kasih sayangmu. Jaga kesehatan mari bersama kita lakukan. Ayo ke dokter hewan jaga mereka sehat bahagia bersama bawa penuh cinta. Dokter hewan siap bantu peliharaan kita. Ayo jauh jangan untuk hidup bahagia dengan perawatan yang penuh cinta kasih. Mereka jadi sehat ceria sepanjang hari. Ayo ke dokter hewan jaga mereka sehat bahagia kita. Dokter hewan siap bantu peliharaan kita. Ayo jauh jangan ragu langkah pertama cinta. Pemeriksaan rutin mereka terjaga dari penyakit dari segala bahaya.